Sepada musik Yeni Inka. Ayo deh. Yo. Kangen apa tambah nih, rindu-rindu tambah nih, kutu ketemu. Kutu ketemu loh mas. Lah wis ketemu? Ketemu sampean aku mas saling. Tresnaku.